السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan bahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Dan insyaallah kita lanjutkan hari ini pembacaan dari surah Al-Jin ya, ayat 21 sampai 23. Nah. Ya, Pak Mufti, silakan baca Pak Mufti. Baik ya. Bu Dayali silakan Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. 21 ya. Sampai 23. Qul inni lan yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalati wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa memberi bahaya maupun memberi manfaat bagi kalian. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak dapat melindungiku dari Allah sesuatu apapun dan tidak akan aku mendapatkan dari selainnya tempat berlindung kecuali yang disampaikan dari Allah dan risalahnya, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selamanya. Tafsirnya, kul fi'lun amrin, ini harfu taukidin wa nasbin, alya'u isim inna, ini, la harfu nafin, amliku fi'lun mudari'un, lakum jar majrur, darron mafulun bihi. Filenya apa? Apa Ustaz? Anna. Terus. Ya, Sa. Ya, betul. Lanjut. Darron mafulun bihi wa harfu atfin la harfu nafin rosyada maktuf ke dorro. Kul fi'lun amrin ini harfu taukidin wa nasbin alya'u sebagai sebagai isim. Lan harfu nasbin yujiro fi'il mudhari apa namanya mansubun bilan jironi ini mafulun binya ni ya Ustaz ya apa Ustaz ya nya atau ni ya Ustaz nun ini apa namanya ingat enggak nuniko ya terus ya nya aliyau sebagai mafulun bi minallahi jar majrur ahadun fa'il ya Ustaz ya ahadun na'am fa'il wa harfu atfin lan harfu nasbin ajida fi'lun madi apa tadi bilan ini Ustaz namanya mansubun bilan ya Allah setelah terus min duni jar majrur al-ha'u mudafun ilaihi multahada zorof illa istisna, harfu Mutahada istisna. zarap apaan, Bu? Keterangan tempat kan Ustaz, bukan? Emang apa sih artinya? Multahada, multahada itu artinya tempat berlindung. Tapi kan Jadi apa mutahada Ustaz? sini kan ada hubungannya sama ajidah kan? Dan Jadi aku maklun bir. tidak akan mendapati ya, maklubi. Illa harfu istisna balagon mustasna minallahi jar majrur alwau harfu atfin risala maktuf ke mana dia tadi? Ke lafaznya dengan Allah. Risalati ke Allahi ya Ustaz ya. Nah. Alhau mafulun mudafun ilaihi. Wa harfu atfin man isim Isim apa ya? syarat, isim Isim syartin. syarat sebagai mubtada. Nah. Isim syarat sebagai mubtada. Yaksi fi'lun mudari'un. Allaha harfu dzalalah sebagai maf'ulun bihi. Alwau harfu atfin. Rasulah maktub ke Allaha. Alha'u mudofun ilaihi. Fa harfu harfu jauh Ustaz ya. Fanya harus jawab betul. Inna harfu taukidin wa nasbin lahu jar majrur sebagai khobar inna naro isim inna jahannama na'at dari naro kholidina khobar ini Ustaz ya. Jahanam itu bukannya naat. Kan neraka jahanam. Ini apa? Mudhaf ilaih ya? Oh mudhaf ilaihi. Oh, nak jahannama mudhafun ilaihi. Khalidina ini udah oh, khabar Ustaz. Masa khobar? Khobarnya mana? Khobarnya ina. Udah tadi ya. Khobarnya ina kan lahu kan? Iya. Kholidina kan artinya mereka kekal. Dalam keadaan kekal di dalamnya. Ini sebagai apa tuh? Dalam keadaan hal ya. Hah? Oh Hal ya? maksudnya. Kan Hal. keadaan kan? Dia hal. Ya. Fiha jar majrur abadanya Ustaz? Abadan keterangan waktu kan? Selamanya. Berarti kan dia zorof? Zorof zaman. Zorof zaman. Tadi dikira itu ya hal. 21. Kul ayyuhar rasulu lahum inni la aqdaro La aqdiru. la aqdiru an adfa ya Ustaz ya. An anfa'a kan ada an. Hey, an adfa'a ankum dharra wala ajlibu lakum naf'an. Qul inni lan yunkidhani min Lan azabillahi. yankuduni. Lan yankuzuni. Ada lannya Ustaz? Apaan? Lan yankuzani. Lan yankuzani min azabillahi ahadun in asaitu. Nah. Walan walan ajida apa ajida Ustaz ya? Ajida. Walan ajida min dunihi malja'u Malja'an. Malja'an afirru ilaihi min azabihi. Lakin amlaka Amliku. Amliku. Lakin amliku an Uballighakum. balighakum An uballighakum. an uballighakum min anillahi ma amaroni bat Bitablighihi lakum. bitablighihi lakum warisalat warisalatihi lati warisalatahu allati warisalatahu allati arsilni biha ilaika. Arsalani. Oh arsalani. Arsalani biha ilaikum. Waman ya'sillahi wa rasulihi. Waman ya'sillaha maful bih. Waman ya'sillaha wa rasulihi. Wa rasulahu. Ayo. Matuf ke sini. Wa rasulahu. Wayuk. Wayuk arid. Andinillahi. Andinillahi. Fa'in. Fa'inna. Jazaahu. Jazaahu. jaza'ahu naro jahannama. Naru jahannama. Naru jahannama la yakhruju minha abadan. Nah. Hatta iza Eh, absara. itu udah nyebrang, Bu. Pak Ustaz? Itu udah Oke, ayat lewat. 24. Oh, sudah. Sudah, sudah. Katakan wahai Rasul kepada mereka, sesungguhnya aku tidak berkuasa menolak bahaya dari kalian dan juga tidak dapat memberikan manfaat bagi kalian. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak dapat Selamatkan diriku. menyelamatkanku, ya, tadi, menyelamatkanku dari azab Allah seseorang pun jika aku mendurhakainya. Dan tidaklah berguna selainnya Dan aku tidak mendapati. dan aku tidak mendapati dari selainnya tempat berlindung dari azab Yang aku bisa lari. yang aku bisa lari dari azabnya. Tetapi amliku, amliku apa Ustaz? Menyangkal ya. Yang aku miliki. Tetapi Maksudnya yang bisa aku lakukan adalah. yang bisa aku lakukan adalah menyampaikan dari Allah apa yang diperintahkan kepadaku dan dengan penyampaian kepada kalian dan risalahnya yang Iya, dan menyampaikan risalahnya yang ditanyakan kepadaku kok tanyakan sih risalah ini? yang dikirimkan ya Dikirimkan Ustaz. kepadaku untuk kalian. Yang dikirimkan kepadaku untuk kalian. Wa man ya'sillah. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan berpaling dari agama Allah, maka sesungguhnya bagi mereka hukuman bagi mereka adalah neraka jahanam dan tidaklah mereka akan keluar darinya selama-lamanya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Sesungguhnya aku tidak berkuasa atas kalian untuk memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat. Ya. Ini merupakan penjelasan dari Rasulullah bahwasanya yang mampu memberikan mudarat, ya, yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sementara ya Rasulullah hanyalah bertugas menyampaikan risalah yang ia emban, yang ia sampaikan kepada umatnya. Adapun yang mampu memberikan manfaat dan juga menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini ya kita mengetahui bahwasanya Rasulullah ya meskipun beliau adalah manusia terbaik, manusia pilihan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau merupakan manusia biasa. Ya. Makanya bagi seorang muslim wajib untuk tidak gulu, ya, untuk tidak gulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mencintai Rasulullah, namun tidak mensejajarkan Rasulullah, ya, dengan memberikan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Sebagian kaum muslimin mereka, ya, menjadikan orang-orang saleh sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah perantara menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya perbuatan semacam ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, karena mereka menjadikan orang saleh sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang mereka menjadikan Wad, Yaswa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tawassul kalau itu dilakukan ketika orang saleh hidup itu boleh, itu namanya minta didoakan. Misalnya kita tahu di daerah kita ada seorang yang Masya Allah dikenal kesolehannya, maka kita minta tolong padanya untuk mendoakan kebaikan untuk kita. Ini tawassul yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang ya misalnya mendatangi kuburan lalu berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Dan ini banyak terjadi di negara kita ya. Banyak terjadi di banyak wilayah Indonesia ya, di mana seseorang itu yang berdoa kepada penghuni kubur ya, agar menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyangka bahwasanya mereka adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya dalam Islam sudah jelas ayatnya ud'uni ya. Berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan menjawabkan atau mengabulkan doa kalian. Nah, ayat ini mempertegas bahwasanya orang selevel Rasulullah saja ya. Orang yang levelnya seperti Rasulullah saja itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mampu menolak mudarat. Bagaimana orang yang ya selain beliau tentu lebih tidak bisa lagi untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dan ini akidah ya. Ini akidah yang kita jangan main-main di situ gitu. Ya, jadi jangan pernah kita bermudah-mudahan dalam masalah ibadah yang ya bisa menjurus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kul inni la yujirani minallahi ahad. Katakanlah ya, la yujirani minallahi ahad. Ya, tidak ada seorang pun ya yang bisa melindungi aku dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa lan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak akan mendapati tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah saja mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala kalau ya beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang selaku Nabi Muhammad, kalau beliau bermaksiat kepada Allah, beliau katakan tidak ada yang mampu menolongnya, apalagi kita orang biasa. Tentu kita lebih tidak bisa lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Adil ya. Ya, apakah itu orang biasa atau bahkan sekelas seorang rasul sekalipun, kalau bermaksiat kepada Allah dan ini tidak mungkin terjadi, ya, itu Allah akan memberikan adab. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak akan mendapati tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ya. Tentu kita lebih butuh lagi pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung bagi kita. Karena kalau orang mulia, ya orang yang paling mulia di muka bumi ini sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki perlindungan selain Allah, apalagi kita. Tentu kita lebih butuh lagi terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Illa balagham minallahi wa risalatihi. Kecuali menyampaikan ya pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalahnya. Artinya dari sini kita mengetahui bahwasanya tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan ya. Hanyalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa menentukan siapa yang memperoleh hidayah, siapa yang dijauhkan dari hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari tiga ayat ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah ya setinggi apapun kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan ilahiyah. Ya, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang ya. Sebagian orang ini saking cintanya dengan Rasulullah sampai gulu, sampai melampaui batas dalam mencintai Rasulullah ya, sehingga ya melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung beliau dengan sifat-sifat yang harusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sepertinya enggak boleh ya. Jadi ya kita memang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi kita wajib mengetahui batasannya, batasan ibadah ya. Apalagi masalah doa, masalah mengabulkan doa itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah hanyalah berdakwah. Tugas Rasulullah hanyalah berdakwah, menyampaikan risalah. Adapun masalah ilahiyah ketuhanan, masalah doa, keberkahan dan seterusnya, maka itu semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya jelas dalam Islam ya. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah, maka ya sesungguhnya orang yang semacam ini berhak mendapatkan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi ini kaidah yang sangat penting ya, yang harus kita pegang bahwasanya yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah amalannya. Ya, adalah amalannya. Ketika seseorang melakukan amalan kebaikan, beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka baginya surga. Sementara orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka, bahkan mereka kekal di dalamnya. Karena yang diyakini oleh kita kaum muslimin, orang-orang kafir itu, ya nanti di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-24. Jadi silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Sehingga ketika ra'auha mereka melihat ra'auha mereka apa yang diangkatkan mana masa ketika ketika mereka melihat apa yang dijanjikan, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit pasukannya jumlahnya. Hatta dorof. Hatta bukan dorof pak. Hatta itu huruf ini pak ya, mubtada ya, ibtida ya, ibtida, ibtida, huruf aja ya. Nama sat? Iya huruf atfin. Iya huruf atfin. Ida dorof ra'au fi'il fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya ma isim mausul sebagai maf'ul bi ma isim mausul sebagai maf'ul bi yu aduna fi'il mudhari' majhul ya fi'il mudhari' majhul al-wawu sebagai naibul fa'il fa harfu maka atfin atau ya boleh ya saya alamuna sa huruf jangan dibilang sa tapi sin sin maaf ya. sin huruf harful istiqbal ya alamuna fi'il madhi fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il man isim mausul sebagai mubtada ya. Nah. Ntar dulu, kok mubtada? Maka mereka mengetahui siapa. Berarti kan siapanya sebagai maf'ul bi ya. Iya. Man isim mausul sebagai maf'ul bi Ad afu lebih lemah. Ad afu man ad afu. Ad afu man afwan ad afu. Oh iya afwan, ini apa namanya? Man ad afu ini kan kalimat ya. Jadi ini mannya sebagai apa ini? Man mubtada. Jadi ini mannya mubtada, nanti ada afu sebagai khobarnya. Nah, jumlah dari sini baru sebagai maf'ul bih-nya. Iya. Man isim mausil sebagai mubtada, ad afu sebagai khobarnya, jumlah mubtada dan khobar ini sebagai maf'ul bih dari ya'lamuna. Naron. Kok naron sih? Nasiron. Nasiron sebagai maf'ul. Setelah isim tafdil kalau ada yang mansub apa namanya? Tamyiz ya. Ah, tamyiz ya. Wa harfu atfin aqalu ma'tuf ke ad'afu adadan tamyiz. Naam. Hatta idza absarar musyriku nama yu adu nabihi minal azabi fasaya'lamuna indahululihi bihim man ad'afu nasiron wa mu'inan wa aqallu jundan. Sehingga ketika orang-orang musyrik itu mengetahui apa yang dia dijanjikan dengannya minal adabi dari siksa, maka mereka kelak akan mengetahui di sekeliling dia, mengetahui di sekeliling mereka man ad'afu nasirun, siapa yang lebih lemah penolongnya. Wa mu'inan penolong sama penolong dia. Wa aqalu judan, dan lebih sedikit pasukannya. Nah, tebal kofi kau jaza kalau khairah. Iya tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Sampai apabila mereka, itu orang-orang kafir, telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, fasaya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui man ad'afu nasira, siapa yang lebih lemah penolongnya, wa aqallu 'adada, dan lebih sedikit jumlahnya. Ini merupakan ancaman ya kepada orang kafir ya. Kalau kalian tidak mau percaya dengan Allah dan Rasul-Nya di dunia ini, maka tunggulah sampai kalian melihat sendiri apa yang diancamkan kepada kalian nanti di akhirat. Dan kelak kalian akan mengetahui bahwasanya ya kalian itu tidak memiliki penolong dan tidak pula memiliki pembela dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Kita lanjutkan 25 sampai 24. Ya, silakan Bu Reni. Iya. 25 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. 'Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada. Illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in 'adada. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah apa yang kalian dijanjikan itu dekat, atau Allah Tuhanku menjadikannya bagimu masa yang panjang. Dia maha mengetahui yang goib, maka dia tidak menampakkan atas kegoibannya kepada seseorang pun, kecuali kepada siapa yang dia ridhoi dari rasul-rasulnya. Maka sesungguhnya dia menjadikan ya dari hadapannya dan dari belakangnya para penjaga. Supaya dia mengetahui bahwa sungguh mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka, dan dia meliputi apa yang ada di sisi mereka, dan dia menghitung, si Allah menghitung segala sesuatu, menghitung jumlah dari segala sesuatu. Qul, fi'il amr, fa'ilnya anta, in, di sini innya nafiyah ya Ustaz? Iya. Yeah. Adari, fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Alhamzatu, harfu istifham. Qaribun, ini mubtada. Ma, isim mausul sebagai khobar. Tu'aduna, fi'il mudhari majhul. Alwawu sebagai naibul fa'il. Am, harfu atfin. Yaja'alu, fi'il mudhari. Fa'ilnya nanti di belakang, Robbi. Lahu jar majrur, Robbi fa'il al-ya'u mudhof ilaih, amadan hal. Alimu. Amadan itu zorof ya Ustaz. Tangan waktu ya. Ya, berarti zorof ya. Ya. Amadan zorof. Alimu ini khobar dari mubtada yang dibuang. Al-ghaibi mudhof ilaih. Al-fa'u harfu atfin. La harfu nafiyah. Yuzhiru fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, ala ghaibi jar majrur, alha'u mudhaf ilaih, ahadan maf'ul bih. Illa adatul istisna, man ini isim mausul sebagai mubtada, irtadho fi'il madhi. Min rasulin jar majrur, alfa'u harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, alha'u isim inna, yasluku fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Ini jumlahnya sebagai khobar inna. Min baini jar majrur, yadai mudhof ilaih, alha'u mudhof ilaih, alwawu harfu atfin, min kholfi jar majrur, alha'u mudhof ilaih, rosodan maf'ul bih dari yasluku. Ya'lama alamu alamukai, ya'lama fi'il mudhari mansub bilamikai, an harfu masdariyin wa nasbin, qad harfu tahqiqin, ablagu fi'il maldi, alwawu sebagai fa'il, risalati ini maf'ul bih, rabbi mudhof ilaih, him juga mudhof ilaih, alwawu harfu atfin, ahato fi'il maldi, fa'ilnya huwa, ya ke Allah, bima jar majrur, ladai ini bima ladai him. Ladai itu dzaraf. Dzaraf ya. Ladai dzaraf him mudhof ilaih, alwau harfu atfin, ahsa fi'il madhi, fa'ilnya huwa ke Allah, kulla maf'ul bi syai'in mudhof ilaih, adada ini hal apa ini Ustaz ya? Dan Allah menghitung segala sesuatu. Apanya adada jumlahnya? Berarti jumlah. Apa nih? Maf'ul bih juga ya? Allah menghitung segala sesuatu. Apanya jumlahnya? Itu apa? Maf'ul mutlak, bukan? Maf'ul hal ya? Maf'ul mutlak dari kata ahso kan? Iya. Berarti, ya? Apa Ustaz? Tamyiz. Tamyiz, oh ya. Yeah. Kan menjelaskan zat kan? Apa yang dihitung? Oh. Zat, apa adada gitu. Oh ya, tamyiz adada. Tafsirnya, Qul ayyuhar rasul liha ula il musyrikina ma adri ahadhal azabul ladhi wa'idtum bihi qaribu zamanihi. Am yaja'alu lahu rabbi muddatan tawilatan. Wahuwa subhanahu alimun bima ghaba anil absari fala yudhiru ala ghaibihi ahadan min khalqihi. illa man ikhtarahu Allahu li risalatihi wartadahu fa innahu yutli'uhum ala ba'dil ghaibi wa yursilu min amamir rasuli wa min khalfihi malaikatan yahfazunahu minal jinni li alla. Ini apa ya Ustaz? Yas. Yastarqauhu. Oh, yastarqauhu. Li'alla yastarqauhu wa yahmasu bihi ilal kihnati. Li'alama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam anna ar-rusula qablihi kanu ala mithli halihi minat tablighi bilhaqi wassidqi. Wa annahu hufidhu kama hufidhu minal jinni. Wa anna Allah subhanahu ahatu ya Ustaz ya, ahatu ilmihi bima ahatu, itu kan fil madi, ahatu ya, ahatu ilmahu berarti ya, ahatu ilmuhu, ilmunya yang meliputi kan. Oh, ilmuhu. Wa anna Allah subhanahu ahatu ilmuhu bima indahum zahiran wa batinan minas syara'i wal ahkami wa ghairiha la yafutuhu minha syai'un wa annahu ta'ala ahsa kulla syai'in 'adadan falam yakhfa 'alaihi minhu syai'un. Katakanlah wahai Rasul, orang-orang musyrik itu, kepada orang-orang musyrik itu, aku tidak tahu apakah azab yang dijanjikan itu yang dijanjikan kepada kalian dekat waktunya atau Tuhanku menjadikannya dalam waktu masa yang panjang, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib dari pandangan dan tidak memperlihatkan yang gaib kepada siapapun dari makhluknya kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya dan Allah ridhoi. Maka bahwasannya dia membuka ya, membukakan kepada mereka sebagian dari yang gaib, dan Allah mengirimkan malaikat di depan dan di belakang Rasul untuk menjaganya dari jin agar apa ya, yastarqauhu itu apa Ustaz? Ya tidak, agar jin itu tidak bisa mencuri kabar. Agar jin itu tidak bisa mencuri kabar dan membisikannya gitu ya kepada iya. Dukun. Ini kahana tuh ya bacanya ya. Ini kayak kafaratu. Oh, kahana. Kita kumul kafaratul. Nah, itu kan wazannya fa'alatu. Ini sebagai bentuk jamak ya. Salah satu bentuk jamak seperti ini, kahanatu. Oh, ilal kahanati gitu ya. Jamaknya kahin ya. Iya, ilal kahanati. Li'alama Rasul supaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasannya para Rasul sebelumnya keadaannya sama seperti keadaannya dalam menyampaikan dengan kebenaran dan kejujuran, dan bahwasannya dia dijaga sama seperti Rasul-Rasul dijaga dari jin, dan Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya meliputi segala apa yang ada di sekitarnya, ya, yang ada padanya secara zahir dan batin, yang berupa syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya dan lain-lainnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan darinya, dan bahwasannya Allah Ta'ala menghitung jumlah dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah, baginya. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adri. Aku tidak tahu. Aqribum ma tu'adun, apakah dekat ya waktu yang diancamkan kepada kalian, am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah Rabbku menjadikan waktu yang dijanjikan itu amada, lama, sangat panjang. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengetahui hal yang gaib sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal yang gaib ini hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui hal yang gaib. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menampakkan hal yang gaib tersebut kepada seorang pun. Jadi hukum asalnya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali orang-orang yang diridai dari kalangan rasul. Jadi hukum asalnya tidak ada mengetahui hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya kepada orang yang diridai dari kalangan rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah mengadakan ya penjaga-penjaga atau malaikat di sini di depan dan di belakang para rasul tersebut. Artinya sebagian rasul ada yang diberikan ya kabar gaib ya. Nanti akan seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak hal-hal yang diramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dan pasti terjadi. Hal yang gaib yang diungkapkan oleh Rasulullah pasti akan terjadi dan ini merupakan bukti nubuwah beliau. Bukti kenabian beliau. Seperti ketika beliau bersabda bahwasanya Konstantinopel itu akan dikuasai dan ternyata dikuasai bahkan sampai hari ini ya. Negara Turki itu kan ya awalnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur ya. Dan di logika orang saat itu enggak mungkin ya bangsa Arab itu bisa merebut Konstantinopel. Tapi karena itu merupakan hadis dari Nabi Muhammad SAW, maka ini pasti akan terjadi. Dan benar saja, ya ini terjadi ya, di tangan Muhammad Al-Fatih dari kekhilafan Utsmaniyah yang berhasil merebut Konstantinopel dari bangsa Romawi Timur. Dan setelah ya, perebutan Konstantinopel, ya, daerah tersebut terus dikuasai sampai hari ini. Dan itu di antara hal gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Itu hukum asalnya para nabi dan rasul itu tidak mengetahui hal yang gaib sampai mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan ya penjaga dari kalangan malaikat agar informasi tentang hal yang gaib itu tidak bocor kepada jin. Karena kita mengetahui bahwasanya jin itu kan beredar di kalangan manusia dan mereka bisa mendengar kabar dari manusia. Nah, untuk kabar yang gaib ini Allah jaga agar kabar itu tidak tersebar ke apa namanya? Para jin ya. Jadi Allah menjaga para rasul dengan malaikat-malaikat yang menjaga di sekeliling mereka agar hal-hal yang gaib itu tidak tersebar kepada para jin lalu para jin itu bersekongkol dengan apa namanya? Para tukang sihir atau dukun ya. Naam. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya ya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. Dan ya ilmu Allah itu meliputi apa yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitung segala sesuatu ya jumlahnya. Ini menunjukkan ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui ya segala sesuatu bahkan ya misalnya jumlah daun dalam satu pohon itu Allah mengetahuinya. Sementara kita manusia ya jangankan mengetahui semua hal yang ada di muka bumi ini. Misalnya seorang punya pohon mangga di depannya. Itu kalau diminta untuk menghitung berapa jumlah daun yang ada dalam pohon mangga tersebut, ya manusia akan kesulitan. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu ini yang harus kita yakini ya, karena Allah Subhanahu wa taala alimun ya, alimul ghaibi ya, maha mengetahui hal-hal yang ghaib, apalagi hal-hal yang nampak, tentu Allah lebih mengetahuinya lagi ya. Nah, masih ada waktu, mungkin kita lanjutkan dulu ya ke surah Al-Muzammil. Siapa yang membaca? Ya, Pak Nur Rahim, silakan baca. Nah, Ustaz. 1-4, Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Wahai orang yang berselimut, berdirilah di malam hari, berdirilah di malam hari kecuali sedikit, separuhnya atau kurangi dari separuhnya, sedikit atau tambahkan atasnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, di sini harfu nida, ayuha munada, Ustaz ya, ayuha, ayunya yang munada, nanti haknya namanya harfu tambih. Ayunya munada, hanya harfu tanbih. Al-Muzammil, dia badal, Ustaz. Ya, badal dari ayu. Badal dari ayu, nah. Qum, dia fi'il amr. ininya, fa'ilnya, anta. Al-layla, dia maf'ulun bih. Illa, istisna, adatul istisna. Qalila, mustasna. Nisfahu di sini sudah. Ini kan lagi ngejelasin sedikitnya itu kan? Ya, dia badal ya. Iya, jadi badal. Setengah dari sedikit kan berarti badal. Atau tamyiz ini, Ustaz? Bukan ya, badal ya. Badal ya. Nah, kan kalau tamyiz itu enggak ada mudhafilainya, Pak. Oh iya. Nah, esfahu dia badal, kemudian haknya di sini mudhofin lai. Au harfu atof unqus di sini fi'il amr. Fa'ilnya anta. Minhu jar wa majrur. Qali la mafulun bih. Maful dari mana? Abin unqus minhu ya? Qalil. Nah, Ustaz, dari unqus, Ustaz. Jadi qalilan itu bukan maful bi, tapi dia na'at. Na'at dari yang dibuang. Asalnya unqus minhu zamanan qalilan gitu. Jadi maful bi-nya mah zamanan yang dibuang gitu. Qalilannya mah mahdzuf. Iya, mahdzuf. Betul. Au harfu atof zid di sini fi'il amr, fa'ilnya anta, alaihi jar wa majrur, al wawu harfu atof, rattil di sini fi'il amr, fa'ilnya anta, al-qur'ana dia sebagai maf'ulun bih, tartila maf'ul mutlak. Inna harfu taukid wa nasbin. Emang nah, di sini sampai 4 aja kan. Oh, nah. Ya, tafsir ya. Ya ayyuhal mutawatti bi thiyabihi qum lis-salati fil laili illa yasiran minhu. Qum nisfal laili aw inqus minan nisfi qalilan hatta tasila ila ats-tsuluthi. Au zid 'ala an-nisfi hatta tasila ila thulutsain. Waqra'il Qur'ana bitu'addatin wa tamahulin mubayyinan al-hurufi. Naam. Afwan. Mubayyinan al-hurufa. Al-hurufa wa al-hurufa. Dia isim fa'il yang beramal sebagai ini, Ustaz, ya? Iya, betul. Nah, mubayyinan al-hurufa wal-wukufa. Katakanlah, wahai orang yang mutaghati apa ya, Ustaz? Berselimut. Yang menutup dirinya dengan pakaian. Nah, mutaghati itu menutup. Wahai orang yang menutup dirinya dengan pakaian, berdirilah untuk melaksanakan sholat di malam hari, kecuali yang mudah sedikit darinya. Yang mudah-mudah. Sedikit darinya. Berdirilah di separuh waktu malam. Atau kurangilah dari separuh malam tersebut. Sedikit. Hingga engkau sampai kepada sepertiga. Atau tambahkan atas separuh itu hingga engkau sampai kepada 2/3. Dan bacalah Al-Quran, apa ini Ustaz? Bitu adatin. Ya, dengan pelan. Bacalah, dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan dan mudah, dan jelas huruf-hurufnya dan waqaf-waqafnya. Nah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyaka jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل وهي orang yang berselimut. Ini maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam illa qalila, ya. Kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurangi darinya sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan dari setengah itu, ya, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Jadi 4 ayat dari surah Al-Muzzammil ini berisi perintah untuk melaksanakan salat malam, ya, qiyamul lail, atau yang kita kenal dengan salat tahajud. Dan dari ini kita mengetahui bahwasanya tahajud itu bisa dimulai dari, ya, apa namanya, nisfahu, pertengahan malam. Artinya kalau kita mulai malam itu dari jam 6, kalau di Indonesia, ya, berarti ya mulai dari jam 12. Atau kurangi sedikit darinya, ya. Kalau dari setengah dikurangi, maka jadi sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu ya berarti, ya, sekitar dari jam 2 sampai jam 4 gitu, ya. Atau tambahkan, ya, kalau tambahkan berarti 2/3 malam. 2/3 malam ya berarti itu antara jam 12 sampai jam 2. Nah, ini waktu-waktu yang di situ disunahkan untuk melakukan sholat malam, ya. Dan disunahkan juga pada waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka ada perintah warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Apa yang maksud dengan tartil? Ah, ini ada di sini, ya. Ada di tafsirnya, bitu addatin wa tamahulin mubayyinan al-hurufa wal wuqufa. Itu membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang apa namanya? Pelan, bacaan yang santai, kemudian membaca dengan jelas huruf-hurufnya dan waqaf-waqafnya. Ya, jadi ketika seseorang membaca Al-Qur'an, maka usahakan agar, ya, membacanya itu sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ya, hak-hak hurufnya dipenuhi. Kemudian hukum-hukum tajwidnya dipenuhi, ya. Ya, meskipun, ya, orang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata tetap mendapatkan pahala sepanjang dia masih berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Tapi kalau udah tahu, ya, baca Qur'annya terbata-bata tapi enggak belajar, ya, maka ini malah berdosa. Jadi yang mendapatkan pahala, ya, bacaan Al-Qur'an, ya, sekalipun bacanya terbata-bata, adalah orang yang terus belajar gitu. Bukan yang udah sadar ya udah tahu dirinya baca Qurannya terbata-bata, tapi nggak mau menyempatkan waktunya untuk belajar. Ya, makanya ya ini yang semacam ini harus diperhatikan, terutama bagi kita yang memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak-anak, maka perhatikanlah bagaimana mereka membaca Al-Quran, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Minimal ya nggak usah jauh-jauh kita bicara masalah tetangga, dari keluarga diri sendiri dulu, ya kita pastikan pasangan kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita itu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, ya. Karena ini merupakan kewajibannya. Dan justru tahapan pertama dalam belajar itu ya baca Al-Quran dulu. Bagaimana agar anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Setelah itu baru kita pikirkan bagaimana menghafalnya, bagaimana memahaminya, dan seterusnya. Jangan juga salah langkah ya. Jadi banyak orang-orang yang Anda perhatikan, ya, abai masalah membaca Al-Quran ini. Ya, kalau kajian yang tematik, ya udah kemana-mana datang gitu. Padahal kalau dites baca Quran, ya, walayadzubillah, bacanya masih terbata-bata, hukum-hukumnya masih nggak tahu, ini salah langkah namanya. Ya. Jadi kalau mau belajar Islam, itu awali dengan membaca Al-Quran dulu. Ya, membaca Al-Quran dulu. Kalau itu sudah dikuasai, ya minimal memang setiap orang itu tidak dituntut untuk membaca dengan bacaan yang sangat pasti. Itu. Minimal setiap huruf-hurufnya itu bisa dibedakan. Bisa membedakan antara hamzah dengan ain, ha dengan ha, kemudian ya bisa membedakan antara to dengan lo, dengan do dengan so, ya. Maka yang seperti ini tuh wajib dipelajari. Kalau ini udah dikuasai baru boleh belajar yang lain, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar fikih dan seterusnya. Nah, ini tahapannya. Makanya kalau kita punya anak itu ya sebelum kita bicara yang lain-lain, maka kita pastikan dulu anak kita tuh bisa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, ya. Dipenuhi hak-haknya, ya, hak-hak hurufnya, kemudian tajwidnya, hukum-hukum matnya, dan seterusnya. Nah. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Marsi. Ibu Marsi bertanya, pada tafsir ayat ke-23 terdapat naru jahannam. Apa i'rabnya, Ustaz? Ayat 23 ya, kita lihat dulu. Mana? Ah, taib. Fa inna lahu nara, ya bukan naru ya. Fa ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya ada neraka jahannam. Ini jelas nara ini kan mansub ya. Maka dia jelas adalah isimnya inna. Ini kalau kita mau urutkan berdasarkan urutan aslinya, fa inna nara jahannam lahu. Maka sesungguhnya neraka jahannam lahu untuknya, kayak gitu. Jadi naronya ini sebagai isimnya inna, jahannama mudhaf ilaihi. Tapi karena dia termasuk ghairu munsharif, maka dia mudhaf ilaihinya dengan fathah, ya. Majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Baik. Kalau suami sudah mengingatkan tapi istri tidak menurut, bagaimana kedua suami dalam hal tersebut? Hukum asalnya ya setiap penanggung jawab keluarga, penanggung jawab dalam lingkungan segala macam, tugasnya adalah menyampaikan, ya. Tugasnya adalah menyampaikan sebagaimana para nabi dan rasul, tugasnya adalah menyampaikan. Diterima atau enggak diterima itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah diingatkan. Kalau sudah ya si suami mengingatkan tapi tidak didengar oleh istrinya, didengar oleh anaknya, maka tentu yang pertama adalah bersabar dan tidak pantang menyerah. Tapi kalau sudah berkali-kali, bertahun-tahun diingatkan, tetap tidak mau juga, ya gugur kewajibannya. Karena seseorang itu, ya tugasnya adalah menyampaikan. Adapun hasilnya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Nah, demikian perjalanan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.